Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwana fi din a'azzakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masuk pada bab yang ke-19. Bab ma jaa min at-taghlid fi man abadallaha inda qabri rajulin salih. Fa kaifa idza abadahu? Bab keterangan tentang sikap keras terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Maka bagaimana apabila orang soleh itu diibadahi? Jadi maksud bab yang disebutkan ini akan disebutkan tentang keterangan sikap tegas, sikap keras bagi orang yang beribadah kepada Allah tapi di sisi kuburan orang soleh. Yang semacam ini saja sudah dilarang, apalagi kalau sampai orang soleh itu diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menyebutkan bab tentang sebab kafirnya manusia dan sebab manusia meninggalkan agamanya, yaitu sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Ya. Jadi bab yang sebelumnya memperingatkan dari sifat berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Dikarenakan ini sebab kekafiran manusia dan juga sebab manusia meninggalkan agama mereka. Kemudian dalam bab yang setelahnya yang kita bahas ini, Syekh rahimallahu ta'ala menyebutkan bab sikap berlebih-lebihan kepada kuburan mereka. Dikarenakan berlebih-lebihan terhadap kuburan mereka ini pun salah satu jenis dari berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Nah, makna bab yang kita sebutkan tadi, bab ma jaa min at-taghlid. Taghlid ini bayanu siddatil amr. Penjelasan tentang dahsyatnya, berbahayanya perkara ini. Tidak mengentengkan. Tidak menganggap ringan. Tapi perkara ini perkara yang sangat berbahaya. Saya sebutkan bab ma jaa min at-taghlid. Bab keterangan tentang sikap tegas, sikap keras. Penjelasan tentang dahsyatnya perkara ini. Terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi kuburan orang saleh. Ya. Yeah. Ketika seseorang beribadah kepada Allah dengan doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi kuburan orang yang dianggap soleh dengan mengharapkan dikabulkannya doa tersebut. Ya, mengira bahwasannya berdoa di sisi kuburan itu sebab diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengira bahwasannya salat yang dilakukan di sisi kuburan ini sebab dikabulkan permintaan-permintaan yang dia ucapkan dalam sholat tersebut. Yeah. Bahkan menganggap menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan ini lebih afdol, lebih utama. Walaupun si pelakunya dia beribadah dengan ibadah-ibadah yang disebutkan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi ketika dilakukan ibadah-ibadah tersebut di sisi kuburan orang soleh, mengharapkan diterima ibadah-ibadah yang dilakukannya tadi, ya, ini bisa menjadi sarana penyebab terhadap kesyirikan. Nah, mereka mengira bahwasanya beribadah kepada Allah di sisi kuburan ini memiliki keutamaan dibandingkan ibadah yang dilakukan di tempat-tempat yang lain. Yeah. Mereka melakukan ini semuanya dikarenakan dibangun di atas praduga yang batil. Yeah. Di atas sangkaan yang batil. Nah, menganggap bahwasanya ibadah yang dilakukan di kuburan itu lebih afdal. Nah, sehingga mereka melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dikarenakan praduga sangkaan yang rusak dan batil tersebut. Kenapa dikarenakan kuburan bukanlah tempat untuk melaksanakan ibadah. Kuburan bukan tempat untuk melakukan ibadah. Sholat, berdoa, baca Quran. Tempatnya bukan di kuburan. Nah, bahkan sampai ada larangan khusus melaksanakan sholat di kuburan. Nah, la tusalli ala al-kubur au ila al-kubur. Jangan sholat di atas kuburan, jangan juga sholat menghadap kuburan. Ya, diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholat atau ibadah-ibadah yang dilakukan di sisi kuburan orang soleh, walaupun ibadahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ini menjadi sebab terjerumus kepada kesyirikan. Ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, ya, dengan tegas, nah, dari melakukan ibadah di sisi kuburan. Ya, ini sebagai saddud dari'ah. Ya, menutup celah dan pintu-pintu terjatuh terhadap kesyirikan. Ya, Rasulullah memperingatkannya. Nah, adapun kalau dia sampai berdoa, ya, kepada kuburan tersebut meminta-minta kepada orang yang dianggap soleh, ya, penghuni kubur tersebut, atau sampai dia beristighosah kepada orang yang telah meninggal dunia, ini kesyirikan yang besar. Nah, jadi perlu kita perhatikan, kalau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ibadahnya, akan tetapi dilakukan di sisi kuburan orang yang dianggap soleh, ini pelantara kepada kesyirikan. Nah, dan tentunya perkara yang bisa mengantarkan kepada keharaman, kesyirikan, ya, ini perkara yang diharamkan. Nah, maka perkara ini saja sudah diharamkan. Bagaimana kalau seandainya sampai kuburan tersebut diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau kita perhatikan sekarang, kuburiyun, ya, para penyembah kuburan itu, sekarang mereka beribadah kepada kuburan dengan terang-terangan. Ya, berdoa kepada kuburan, beristighosah kepada kuburan. Bahkan mereka memanggil-manggil orang yang telah meninggal dunia. Wahai wali ini, wahai wali itu, berilah saya rezeki. Dan juga kesyirikan-kesyirikan yang lainnya. Ya. Ini yang didapatkan sekarang ini dari kuburiyun. Ya. Mereka melakukan kesyirikan yang besar. Ya. Bukan sekedar beribadah kepada Allah di isi kuburan orang yang soleh. Tapi mereka beribadah kepada penghuni kubur tersebut. Ya. Syarah penjelasan dari bab yang kita sebutkan tadi. Wa kaifa idza abadahu, maka bagaimana apabila menyembahnya, maksudnya menyembah orang soleh. Wa inna ibadatahu hiya syirkul akbar, sesungguhnya beribadah kepada kuburannya orang soleh ini kesyirikan yang besar. Wa ibadatullahi indahu wasilatun ila ibadatihi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan orang soleh ini pelantara yang bisa mengantarkan terhadap peribadahan kepada orang soleh tersebut. Wa wasailu syirki muharramatun, wasilah-wasilah, perantara-perantara kepada kesyirikan ini diharamkan dalam syariat. Telah disebutkan sebelumnya, gambar makhluk yang bernyawa, membuat patung-patung, ini sebab terhadap kesyirikan. Maka diharamkan dalam syariat. Li'annaha tu'addi ila syirkil akbar, dikarenakan perkara-perkara tersebut mengantarkan kepada syirik yang besar. Wa huwa a'zamu dhunub, yang merupakan dosa yang paling besar. Ketika Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyu dambin a'zam, dosa apa yang paling besar? Rasul menjawab, antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan tandingan, menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang menciptakanmu. Ini dosa yang paling besar. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, berkata al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, fi sahih, dalam kitab as-sahih, ini maksud adalah kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim. An Aisyata, dari Aisyah, anna Umma Salamata, sesungguhnya Ummu Salamah, dakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah. Sesungguhnya Ummu Salamah menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gereja yang beliau lihat di negeri Habasyah. Wa ma fiha min as-suwar, dan gambar-gambar makhluk yang bernyawa yang ada di dalamnya. Ya. Ummu Salamah ketika beliau hijrah ke Habasyah, nah, melihat gereja yang ada di negeri Habasyah dan juga gambar-gambar makhluk yang bernyawa di dalam gereja tersebut. Hal ini beliau ceritakan, sebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentang kanisah tadi. Ya. Gereja. Al-kanisah ini ma'bad an-nasara. Tempat ibadahnya orang-orang Nasrani. Ya. Yang biasanya mereka berkumpul di tempat tersebut di hari Ahad untuk melaksanakan ibadah. Ya. Ada al-kanisah, ada juga saumah. Nah, bedanya kanisah dengan saumah. Kalau saumah ini ma'bad khas li fardin minan nasara yakhlu fihi. Ya. Tempat ibadah yang khusus bagi perorangan dari orang-orang Nasrani. Nah, di mana mereka menyendiri di tempat tersebut. Ya. Menjauhkan dirinya dari dunia. Nah, sama kedua-duanya tempat ibadah orang Nasrani. Bedanya kalau saumah bagi perorangan di antara orang-orang Nasrani, adapun al-kanisah ini gereja, ini fahwal jami. Ya, untuk perkumpulan mereka. Nah. Faqala Rasulullah SAW mengatakan setelah Ummu Salamah menceritakan tentang gereja yang pernah dilihatnya di negeri Habasyah dan juga gambar-gambar yang ada di dalam gereja tersebut. Faqala ulaiki idza mata fihim ar-rajul as-salih aw al-'abd as-salih banau ala qabrihi masjida. Mereka itu apabila di tengah-tengah mereka ada yang meninggal, ya, orang soleh atau hamba soleh, mereka membangun di atas kuburan orang soleh atau hamba soleh tersebut masjid. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka menggambar, ya, gambar-gambar makhluk yang bernyawa tersebut di kuburan tersebut. Nah, ya, atau di masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan orang yang soleh. Ulaiki sirarul khalqi indallah. Mereka adalah makhluk yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wahaulai jama'u bainal fitnataini, fitnatal kubur wa fitnatat tamasil. Mereka menggabungkan antara dua fitnah. Pertama fitnah kubur, ya, fitnah yang berkaitan dengan kuburan yang merupakan pelantara kepada kesyirikan, ya, membangun masjid di atas kuburan. Ini fitnah kubur. Ya. Wa fitnat tamasil, dan fitnah tamasil, fitnah patung-patung. Kenapa? Dikarenakan mereka membuat patung-patung atau gambar-gambar makhluk yang bernyawa di dalam masjid tersebut. Ya. Atau dalam rangka menghormati, memuliakan orang soleh yang telah meninggal dunia tersebut, dibangun masjid di atas kuburan. Atau dalam rangka menghormati dan memuliakan mereka, mereka membuat gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Ya. Atau membuat patung-patung mereka untuk memuliakan dan menghormati orang soleh yang meninggal dunia tersebut. Nah, syarah penjelasannya. Qauluhu fis sahih ay as-sahihain. Ucapan rahimallahu ta'ala fis sahih, maksudnya dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Qauluhu, ucapannya, anna Umma Salamah, sesungguhnya Ummu Salamah, hiya Hindun bintu Abi Umayyah. Ya. Ummu Salamah yaitu Hindun. Nah, Hindun namanya Hindun. Ya. Putri Abu Umayyah. Ibnu Mughirah Ibnu Abdullah bin Umar bin Mahzum Al-Qurasiyah Al-Mahzumiyah. Ini nasabnya Ummu Salamah. Ya. Hindun bintu Abi Umayyah Ibnu Mughirah. Nah, termasuk orang Quraisy dari suku Al-Mahzum. Tazawwajahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da Abi Salamah. Sana arba' wa kila salas. Nabi SAW menikahinya setelah sebelumnya dinikahi oleh Abu Salamah pada tahun keempat, dikatakan juga tahun ketiga Hijriyah. Di mana Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu sahabat Nabi yang mulia. Nah, dan beliau gugur dalam perang Uhud. Nah, sampai Nabi mengajarkan suatu doa kepada Ummu Salamah. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minhu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berikanlah pahala terhadap musibahku ini dan berikanlah ganti yang lebih baik darinya. Musalamah pun mengucapkan doa ini, memohon kepada Allah agar diberikan pahala terhadap musibah yang menimpanya, yaitu kematian suaminya yang sangat dicintainya, Abu Salamah. Dan juga berdoa kepada Allah supaya diberikan ganti yang lebih baik darinya. Maka setelah habis masa idahnya, Nabi SAW pun menikahinya. Dikabulkan doanya Ummu Salamah. Allah berikan ganti yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Nabi SAW. Wa kanat qad hajarat ma'a Abi Salamah ila al-Habasyah. Sebelumnya Ummu Salamah ini berhijrah bersama Abu Salamah ke negeri Habasyah. Kita ketahui dalam Islam ini pernah terjadi dua kali hijrah. Yang pertama hijrah dari Mekah ke Habasyah. Habasyah bukan negeri Islam ketika itu, tapi negeri yang memberikan jaminan keamanan bagi kaum muslimin. Sehingga mereka hijrah ke Habasyah. Nah, dan kaum muslimin mendapatkan jaminan keamanan dari Raja Habasyah. Yang dikenal dengan Najasyi, namanya Ashamah, tapi julukannya Najasyi. Mendapatkan jaminan keamanan. Di mana Habasyah ketika itu mayoritas penduduknya adalah orang-orang Nasrani. Nah, Ethiopia sekarang ini. Mayoritas penduduknya orang-orang Nasrani. Tapi kaum muslimin mendapatkan jaminan keamanan dari raja mereka, Raja Najasyi. Yang akhirnya Raja Najasyi pun menyatakan keislamannya. Nah, Ummu Salamah, beliau hijrah bersama Abu Salamah ke Habasyah. Banyak para sahabat pun yang ikut hijrah ke Habasyah. Dikarenakan mendapatkan jaminan keamanan dari penguasa Habasyah tersebut. Nah, dan yang kedua hijrah ke Madinah. Di antara sahabat ada yang langsung dari Mekah ke Madinah. Ada juga di antara mereka yang dari Habasyah ke Madinah. Nah, ada yang melakukan dua kali hijrah. Seperti Ummu Salamah. Hijrah dari Mekah ke Habasyah, kemudian dari Habasyah ke Madinah. Ada juga yang melakukan satu kali hijrah. Dari Mekah langsung ke Madinah. Nah, wa matat sana isnataini wasittin. Beliau meninggal dunia pada tahun ke-62 Hijriah. Nah, ini biografi ringkas tentang Ummu Salamah. Qauluhu dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan dalam hadis tersebut bahwasanya Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi sahihaini, di dalam riwayat Bukhari Muslim, anna Ummu Habibah wa Ummu Salamah dzakarata dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, bahwasanya Ummu Habibah dan Ummu Salamah, mereka berdua yang menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain ada tambahan siapa? Ummu Habibah. Nah, Ummu Habibah dan Ummu Salamah yang menceritakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wal kanisa bi fathil kaf wa kasrin nun ma'bad an-nasara. Kanisa dengan difathahkan huruf kafnya dan dikasrahkan huruf nunnya adalah tempat ibadahnya orang-orang Nasrani. Yang kita sebutkan tadi. Nah, yang mana mereka biasanya berkumpul di tempat tersebut di hari Ahad. Atau kalau kita terjemahkan, kanisa ini adalah gereja. Nah, tapi ada juga tempat ibadah yang khusus bagi perorangan di antara orang-orang Nasrani yang dikenal dengan Sauma'ah. Atau kita ini mungkin gereja pribadi. Nah, yang khusus dia menyendiri di tempat tersebut untuk melaksanakan ibadah. Ibadahnya mereka tentunya. Nah, ini bedanya antara Sauma'ah dengan Al-Kanisa. Qauluhu ula'iki bikasil kaf. Ucapannya ula'iki dengan dikasrokan kafnya khitoban lil mar'ah. Dikarenakan yang diajak bicara adalah perempuan, yaitu Ummu Salamah dalam hadis tersebut. Rasul mengatakan ula'iki. Kalau laki-laki apa? Ula'ika. Kalau banyakan apa? Ula'ikum. Nah, dikarenakan dalam riwayat tadi disebutkan Ummu Salamah saja, maka Rasul mengatakan ula'iki idza mata fihi murrajulus salih. Dengan dikasrohkan kafnya. Dikarenakan mengkhitab, mengajak bicara seorang perempuan. Nah, syarah dari kalimat-kalimat yang disebutkan dalam hadis tadi, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Atafi lahuna subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.